saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Perayaan Isra Mi'raj 27 Rajab dalam tinjauan. Setiap kaum muslimin di negeri ini pasti mengetahui bahwa di bulan Rajab ini ada suatu momen yang teramat penting, yaitu Isra Mi'raj. Sehingga banyak di antara kaum muslimin turut serta memeriahkannya. Namun, apakah benar dalam ajaran Islam, perayaan Isra Mi'raj semacam ini memiliki dasar atau tuntunan? Semoga pembahasan kali ini bisa menjawabnya. Allahumma a'in wa yasir. Sebelum kita menilai apakah merayakan Isra Mi'raj ada tuntunan dalam agama ini ataukah tidak, perlu kita tinjau terlebih dahulu. Apakah Isra Mi'raj betul terjadi pada bulan Rajab? Perlu diketahui bahwa para ulama berselisih pendapat kapan terjadinya Isra Mi'raj. Ada ulama yang mengatakan pada bulan Rajab dan ada pula yang mengatakan pada bulan Ramadan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, tidak ada dalil yang tegas yang menyatakan terjadinya Isra Mi'raj pada bulan tertentu atau 10 hari tertentu atau ditegaskan pada tanggal tertentu. Bahkan sebenarnya, para ulama berselisih pendapat mengenai hal ini. Tidak ada yang bisa menegaskan waktu pastinya. Dinukil dari Zadul Ma'ad. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, telah diriwayatkan bahwa di bulan Rajab ada kejadian-kejadian yang luar biasa. Namun sebenarnya, riwayat tentang hal tersebut tidak ada satupun yang sahih. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau dilahirkan pada awal malam bulan tersebut. Ada pula yang menyatakan bahwa beliau diutus pada 27 Rajab. Ada pula yang mengatakan bahwa itu terjadi pada 25 Rajab. Namun itu semua tidaklah sahih. Abu Syamah rahimahullah mengatakan, sebagian orang menceritakan bahwa Isra Mi'raj terjadi di bulan Rajab. Namun, para pakar jarh wa ta'dil, yaitu pengkritik perawi hadis, menyatakan bahwa klaim tersebut adalah suatu kedustaan. Dinukil dari Al-Bida Al-Hawliyah. Setelah kita mengetahui bahwa penetapan Isra Mi'raj sendiri masih diperselisihkan, lalu bagaimanakah hukum merayakannya? Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, tidak dikenal dari seorang dari ulama kaum muslimin yang menjadikan malam Isra memiliki keutamaan dari malam lainnya, lebih-lebih dari malam Lailatul Qadr. Begitu pula, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik tidak pernah mengkhususkan malam Isra untuk perayaan-perayaan tertentu, dan mereka pun tidak menyebutkannya. Oleh karena itu, tidak diketahui tanggal pasti dari malam Isra tersebut. Dinukil dari Zadul Ma'ad. Begitu pula, Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, adapun melaksanakan perayaan tertentu selain dari hari raya yang disyariatkan, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, seperti perayaan pada sebagian malam dari bulan Rabi'ul Awal yang disebut dengan malam Maulid Nabi, dan pada perayaan pada sebagian malam Rajab, perayaan Isra Mi'raj, dan juga hari ke-8 Zulhijjah dan awal Jumat dari bulan Rajab, atau perayaan hari ke-8 Syawal yang dinamakan orang yang sok pintar alias bodoh dengan Idul Abrar, atau biasa dikenal di negeri kita dengan istilah ketupat lebaran. Ini semua adalah bid'ah yang tidak dianjurkan oleh para salaf, sahabat yang merupakan generasi terbaik umat ini, dan mereka juga tidak pernah melaksanakannya. Dinukil dari Majmu' Fatawa. Ibnul Hajj rahimahullah mengatakan, di antara ajaran yang tidak ada tuntunan yang diada-adakan di bulan Rajab adalah perayaan malam Isra Mi'raj pada tanggal 27 Rajab. Dinukil dari Al-Bida' Al-Hawliyah. Demikian pembahasan seputar perayaan Isra Mi'raj yang biasa dimeriahkan di bulan Rajab. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi kaum muslimin sekalian. Hanya Allah yang memberi taufik. Sumber rumaiso.com. Nasihatku untukmu.